Dan Allah telah berkata kepada Abu Bakar berkenaan dengan kitab Siyam. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembahasan-pembahasan yang sisa ya. Mudah-mudahan kita memberikan taufik kepada Allah Subhanahu Wataala untuk memperbaiki pada malam ini insyaAllah. Dan itulah kita bahas pada Abu Bakar, insyaAllah kita akan sambung yaitu Abu Bakar ataupun prinsip-prinsip usul perkara yang membatalkan puasa. Dan kita sebutkan pada minggu lepas bahawa ia datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'ana ba'shiruhunna wa bitaruhunna kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl." Yani tidaklah kamu sekarang ini bersatu dengan mereka, yakni istri-istri kamu, dan carilah apa yang ditulis oleh Allah untuk kamu. Makan dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang pisang beberapa waktu fajar. Kemudian sempurna dapat puasa sampai ke malam. Ila lail bermula dengan terbenamnya matahari, iaitu pada waktu maghrib. Jadi puasa dituntut dalam syariat adalah siang Ramadan, yang bermula daripada fajar sehingga dan maghrib. Jadi tiga prinsip ini telah disebutkan dalam Quran, iaitu makan, minum dan jima. Dan kita perlu mengetahui bahawa terdapat tiga kaedah berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa ini. Tiga kaedah tentang perkara yang membatalkan puasa. Tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa kecuali mestilah sempurnanya salah satu daripada tiga syarat. Iaitu yang pertama, hendaklah orang yang melakukan perbuatan yang membatalkan puasa ini dia alim, iaitu mengetahui akan hukumnya. Maknanya dia tidak jahil bahawa perkara ini membatalkan puasa. Kalau kita tanya kepada dia, kenapa kau membuat ini, kenapa kau membuat itu, bila dia jawab, aku tidak tahu, maka tidak batal puasanya. Kerana kejahilan termasuk hudud yang kamu tidak dihukum seseorang itu. Dan itu juga yang kedua dalam kaedah ini adalah hendaklah orang itu melakukan dengan sengaja. Kalau kita tanya dengan dia, kamu buat ini kenapa? Oh, tak sengaja. Jika dia kata demikian, maka tidak batal puasanya. Walaupun makan, walaupun minum, walaupun berjima sekalipun, kalau orang terlupa dan macam itu. Baik. Dan yang ketiga dan terakhir, hendaklah seorang itu bila melakukannya, yang perkara yang batalkan puasa, dia melakukannya dalam keadaan rela, yakni tidak dipaksa oleh sesuatu. Dan masalah ikrah paksaan ini ada darajat-darajatnya. Paksaan bukan maknanya kalau kamu tak makan, aku akan apa ni, tak akan cakap dengan kau. Misalnya cakap ada orang cakap dengan kawan dia, mesti makan ni, sama-sama tak makan aku merajuk anak dia tadi. Itu paksaan ke? Dia pun makan. Paksa juga Tapi paksaan di sebelah paksaan yang mendorong kepada orang ni kepada kemudaratan. Sampai dia tahu yang kalau dia tak buka puasa, dia akan dibunuh sebab ada pistol kat kepala ni, ataupun hilang sebahagian daripada anggota badannya, dipotong tangannya, walaupun tak mati. Tapi itu juga termasuk dalam paksaan yang diuzurkan, ataupun mengakibatkan kesakitan, azab dan sebagainya. Dan itu semua adalah antara paksaan yang boleh menjadi uzur. Jadi dia makan sengaja, dia makan bukan jahil, tapi dia makan dipaksa. Jadi itu adalah kaedah di dalam perkara membatalkan puasa. Jadi kemudian tentang erti makan dan minum. Makan dan minum adalah memasukkan sesuatu di dalam mulut yang akan masuk ke dalam rongga dan masuk ke dalam apa? Perut. Itu asal definisi makan dan minum. Sama ada makan makanan itu atau minuman itu sebab lazat atau manis ke pahit atau masin, ya, ataupun dia tidak ada rasa langsung. Sama ada dia memanfaatkan kita vitamin atau madu kurma atau perkara yang tidak ada manfaat baginya, bahkan mudaratkan bagi kita. Seperti makan apa? Makan benda-benda yang beracun, tuan-tuan. Sama ada dia halal ataupun haram. Sama ada dia tidak ada manfaat langsung dan tidak ada mudarat langsung. Seperti orang yang makan apa ni? Saya kata makan biji lah, biji kasih contohnya. Dia tak ada mudarat, tak ada manfaat. Taruhlah tak ada mudarat. Walaupun saya rambut, jadi kalau makan rambut bahaya, katanya boleh dapat manis sikit perut. Tapi orang muda buat. Sebab tu kalau rambut ke center, rambut masuk ke dalam minyak goreng, memang dia nak kena lah. Sebab dia boleh buat apa ni, bawa kepada orang sikit perut. Itu yang saya beritahu. Sebab tu dia nak pakai tutup, apa? Tutup rambut dan sebagainya. Tapi kalau misal, gunung tangan macam mana? Awak pilihan, apa saja yang masuk melalui mulut, maka ia dikirakan sebagai al-aklu wa-surdu, makan dan minum. Baik. Jadi permasalahannya kalau ia masuk, makanan itu masuk daripada selain daripada mulut, ya, contohnya daripada hidung, daripada telinga, daripada mata, daripada badan, kita sapu minyak dia masuk ke dalam badan, ataupun daripada rongga kemaluan contohnya. Masukkan susu kemudian. Adakah ini dikira sebagai makan dan minum? Jadi dalam semua keadaan tadi, ia bukan dikira sebagai makanan dan minum. Dalam bahasa Arab, kita bila ada hal macam ni, makan minum tu apa, kita kembalikan kepada kepada bahasa. Sebab cuma Allah SWT dalam Al-Quran, dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, yang mengatur misalkan Arabiyah mudi. Jadi bila Allah SWT berkata, "Fakulu wasrabu, wakulu wasrabu," makan dan minum lah. Nanti kita kena kembalikan makna makan dan minum kepada makna bahasa. Baik. Ada pun melalui hidung. Ini ada satu permasalahan. Asalnya dia bukan makan, bukan minum. Tetapi terdapat sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang seorang yang berwudu. Sedangkan dia sedang berpuasa, Nabi SAW berkata, "Wabah alir fil istinsyar illa an takuna sa'ilan." Wabalat penisim syar, dan berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air dalam hidung ketika berwudu, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadisnya hadis yang sahih. Kata hari insyaAllah kita akan sampai pada hadis ini dalam bab kita berwudu. Jadi menunjukkan bahawa asalnya kita masukkan air dalam hidung ketika kita berwudu. Tetapi ketika berpuasa, kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Boleh masukkan, tapi jangan lebih-lebihan. Maka ulama mengistimbatkan daripada hadis ini, larangan ini, bahawa jika berlebih-lebihan, akan termasuk ke dalam apa? Dalam rongga, dan dia akan masuk dalam perut. Dalam perut. Maka jika itu berlaku, akan ada memberi kesan kepada puasanya. Sebab Nabi SAW syaratkan ini pada orang yang berpuasa. Jadi oleh kerana itu, jika kita masukkan air contohnya, susu contohnya melalui hidung sampai ke tekak, boleh rasa lagi sampai ke perut, dia akan membatalkan puasa. Tapi dengan syarat, kita mesti lakukan pun dengan sengaja, bukan dipaksa ataupun duduk. Ya, tidak tahu. Jadi soalan-soalan ini kita boleh jawab lepas ini, iaitu air lotion, pakai air no contohnya, ataupun memakai cerah mata. Jadi ini semuanya tidak dinamakan makan dan minum. Walaupun kita boleh merasakan ada rasanya, rasa apa tu nama, rasa celak tu boleh rasa kat dalam tekak. Begitu juga dengan air tu boleh rasa dalam tekak. Contoh tekak yang tidak apa ni, yang tidak dinamakan makan dan minum, tidak mendapatkan rasa. Apapun merasa makanan, InsyaAllah kita akan sebutkan. Baik, yang ini kita dah bahaskan tentang jima. Baik, satu lagi perkara yang membatalkan puasa adalah muntah. Dan ini satu perkara yang kalau kita ikutkan, kita keluar daripada tiga kaedah tadi. Kaedah yang membatalkan puasa, ini dalam Quran, jadi makan, minum. Ini sesuatu yang masuk dalam badan. bagaimana muntah yang merupakan keluar atau makanan dari babak-babak boleh membatalkan puasa. Jadi oleh kerana terdapat hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW tentang hal ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita melainkan menerimanya. Sama'na wa'ba'. Jadi sabda Nabi SAW, man dara'ahu al-qari'u falaysa 'alayhi qada', wa man istata'a 'amdan falyaqdi. Jadi sini riwayat Abu Tirmizi. Siapa terpaksa muntah, atau tiada qada' baginya, siapa yang sengaja muntah, hendaklah dia qada'. Jadi Nabi SAW berterangkan hukumnya macam itu. Tetapi ada syarat, bukan semua muntah yang membatalkan puasa, tetapi muntah yang disengajakan. Bagaimana tak sengaja orang muntah? Dengan kita masukkan jari contohnya ke perutung kita, ataupun kita ini grip perut kita misalnya kuat-kuat sampai termuntah, ataupun sengaja pergi tempat ataupun bau benda-benda yang boleh buat kita muntah. Baik, tetapi kalau memang kita tuan tak jambar, sebab ini ada benda buat tempat hospital, dia tak bertahan, dia muntah, betul tak? Dia tak mau kerja. Tapi muntah tu dah tempat lain, dia masih lagi pergi sibuk-sibuk dari situ sendiri. Lepas tu muntah, maka batalan puasa dia. Jadi puasa ni batal, apa boleh tabak. Jadi Nabi SAW tak sebutkan batal, Nabi SAW sebutkan perlu tabak. Jadi ini lebih lagi menunjukkan bahawa dia batal. Nah, satu lagi adalah kalau tertelan muntah. Tertelan muntah ni lain kan, maka muntah tu dah keluar. Sekarang dia masuk balik, dia masuk balik, dia namanya tertelan. Batal ke batal. Ini bukan pasal muntah, ini pasal apa? Makan dan minum. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Tapi kalau dia kemam-kemam dengan muntah di luar dalam, dia tak buang, batal apa, dia kenal. Dia tertul apa? Batal pasalnya. Cuma persoalannya, perlu tak dia tahan muntah? Maknanya kalau nak muntah pun, dia tahan. Jangan nak kasi muntah. Turunkan balik. Perlu ke tidak? Ikut hadis ni. Ikut hadis ni tidak. Bahkan memudaratkan kesihatan seorang kalau ditahan mentah dia. Jadi dikeluarkan saja takut. Dan kemungkinan ada racun ke apa di dalam badannya yang perlu keluar kan, menjadi muntah. Jadi tidak akan batalkan puasa ini kalau dia muntah akan tidak sengaja. Kemudian yang semakna dengan masalah ini adalah lendir yang turun dari kepala. Dalam bahasa Arab ini dipanggil An-Nukhamah. Jadi dia lebih dari otak ni turun. Ini dalam keadaan tertentu ada. Dan ini akan turun sampai ke hidung dan dia akan sampai ke mulut. Dia jadi macam kahak, tapi bukan kahak. Kahak tak sampai itu. Bukan dari itu. Jadi yang ini sebenarnya kata ulama, jika dia telan dah sampai ke mulut dia telan, maka dia telah makan dan minum. Batal puasa. Tak sekerangkan hukumnya. Tapi kita tulis. Tapi apa kita katakan tadi, kalau orang sampai pada mulutnya dia sengaja telan, maka batal puasa. Tapi kadang-kadang lendir itu turun daripada kepala buat otak, tetapi dia tak sampai ke mulut, terus masuk dalam, masuk dalam mulut kerongkong. Jadi kita tak boleh keluarkan, tak sempat nak keluarkan. Jadi yang ini tidak membatalkan puasa. Sebabnya tadi pada kaedah, bila dia telan lendir itu, dia tidak telan dengan sengaja. Begitu juga lendir yang turun dari atas tu yang naik dari bawah. Dan dinamakan Al-Murha'ah. Bahasa Arab detail ya. Macam-macam apa ni, air apa ni semua ya. Lendir ni semua dia ada nama-nama yang khusus. Dan yang dari perut-perut ni biasanya datang bila batuk. Bila batuk datang daripada bawah dari perut. Jadi yang ini hukumnya sama dua. Ini adalah makanan dan minuman daripada suruh apa? Dari suruh bahasa, bila sampai tak mulut, kita telan dulu. Maka yang membatalkan puasa. Tapi bila tak sampai tak mulut, kita turun balik, maka yang itu tidak membatalkan puasa. Taklah jelas. Kemudian yang lain-lain yang disebutkan di sini, yang pertama derma darah. Derma darah. Jadi hukumnya adalah hukum bekam. Berbekam. Bekam maknanya apa? Kita keluarkan darah. Biasanya darah kufur atau penyakit, kita keluarkan. Jadi jika kita katakan berbekam itu membatalkan puasa, maknanya sepatutnya dengan darah pun membatalkan. tetap itu tidak membatalkan puasa, tapi tak batal. Jadi berusaha pada dan sampai selainnya. Jadi yang kedua, mengeluarkan darah untuk plan analisis. Jadi yang ini saya sebutkan di sini jika sedikit tidak mengaku, dan biasanya nak buat apa ni analisa darah ini tidak perlu banyak, bukan sampai satu pin boleh. Jadi biasanya sedikit lah, banyak pun satu sering sebutkan ataupun dua tu ini masih dikirakan sedikit ini adalah proses yang baru dalam bahasa Arab. Dan biasanya memang seharusnya bila kita ada tanda analisis ini kita perlu atau tak perlu. Kita perlu. Jadi berhujan maka dia tidak membatalkan puasa. Ada pun dialisis. Kita masuk dialisis pada kita keluar barang dari dalam barang kita. Tentu sekali dalam jumlah yang banyak. Lepas itu dia dicuci pula. Dan dia akan letakkan apa kemikal untuk mencucinya. Kemudian dimasukkan kembali dalam badan. Maka yang ini tak tahu lama membatalkan puasa. Itu kalau orang yang sedang dialisis nak puasa. Dan kita kan kata jangan bangga orang sakit. Ada berapa macam? Ada tiga macam. Sakit yang tak berpasuhnya. Maknanya kalau berpasuh pun tak ada masalah. Satu lagi sakit yang memberatkan sikit tapi tak bayangkan kesihatan. Yang ini makro pasuh. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang membayangkan kesihatan, yang memberatkannya. Jadi yang ini aku hukum ni haram dulu pasuh. Jadi orang yang dalam dialisis ini tentu dia sakit, tak sepatutnya dia berpuasa. Tapi kalau kita nak sebutkan tentang hukum, batal atau tidak batal puasa, kalau lah apa ni dia boleh tahan berpuasa, maka kalau dia perlu dialisis, maka tetap membatalkan puasanya. Jadi kalau nak dilakukan, kena lakukan pada waktu malam. Yang keempat, injection yang berbentuk vaksin. Macam apa flu sekarang ni kan, dah muncul vaksin dia. Apa nama dia tak tahu, flu babi ni. Jadi dia ataupun injection yang merupakan ubat lain, penicillin ke apa benda. Apakah yang batalkan puasa? Jadi injection ni kat mana? Kat mulut kan? Kalau dia letak mulut, dia letak dalam, batal lah. Batal lah. Itu bernama makan yang minum. Tapi kalau dia cucuk dekat apa? Dekat badan, dekat otot ataupun dekat urat. Yang ini tentu sekali tak dinamakan makan dan minuman. Jadi tak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia injek glukos kat badan. Ini yang ramai sebutkan apa? Ibrah al-Mubad dia. Yang menghidur yang apa yang memberi makan dia. Adakah dia membatalkan puasa? Bukan kat mulut, bukan kat hidung, tapi dekat urat. Jadi di sini kena perhatilah kepada orang-orang. Kita lihat yang ini tak sama dengan yang ubat tadi, injection ubat. Sebab apa? Dia ada makna makan dan minum. Sebab tujuan glukos itu adalah bukan tujuan perubatan, tapi tujuan apa? Untuk dia makan. Tujuannya minum. Jadi sebagian orang mengatakan bahawa injection glukos ini ataupun air yang apa-apa dia membatalkan puasa kerana semakna dengan makan dan minum. Itu lain. Tapi sebagai ulama mengatakan bahawa tidak membatalkan puasa. Balik pada kaitan dia bukan masuk ubat mulut. Berkata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, orang yang masuk glukos kat dalam kerongkong dia pun, yang cakap injection dalam kerongkong dia pun ataupun perut dia pun, masuk kat dalam perut ada kalau orang yang rasa sedap, lazat macam dia minum betul. Adakah dia akan rasa apa kita katakan kenyang ataupun haus dia sama juga macam orang yang tak minum? Apa jawapan? Dia tetap rasa haus macam orang tak minum, sama je. Jadi dia demikian bahawa ini bukan makan dia minum, kata faham hujan. Dan beliau mempunyai kaedah, jika kita ragu-ragu bahawa sesuatu itu membatalkan puasa ataupun tidak, maka asalnya tidak membatalkan puasa. Jadi saya sengaja sebutkan khilaf. Jadi dalam masalah ini awak pilih lah. Awak dengar hujan, awak pilih. Faham? Kalau tak tahu hujan, mana awak tahu pilih ya. Kalau orang tanya awak, awak pun sebut hujan, dia pilih. itu lah ilmu. Kalau satu benar saja, tak ada ilmu. Kalau dengan satu, yang satu itu juga betul. Kita awak terangkan dua-dua sekali, ada ulama kata begini, tapi terangkan bijaknya begini. Ini betul, bukan susah nak faham. Susah nak faham ni? Tak susah, kalau nak baca Quran, baca hadis. Logik. Makan tu, minum tu apa? Asalnya dia mulut. Kemudian, ini masuk daripada bukan daripada mulut. Tetapi dia yang makna makan minum, iaitu masuk glukos, masuk air. Jadi sebab itu, ada dua poin dapat. Kalau masuk glukos, betul, memang itu dengan itu antara sebab orang nak lakukan bakalan puasa sebagainya. Tetapi daripada sudut kenyang hausnya, dia makan tu minum. Haus kan? Sebab tak masuk dalam ketak. Ketak kau rasa haus macam orang tak minum berapa jam juga. Kerana tu tiga hari lagi, saya haus-haus ni. Demikianlah makna kata Raja kita ni, Allah Ta'ala. Memang Allah pun mungkin tak terfikir pasal benda ni. Tapi ulama mereka teliti benda-benda seperti ini, makna-makna seperti ini. Dan kaedah yang telah kita sebutkan tadi, asalnya tidak membatalkan sampai kita yakin. Kaedah kuat juga. Jadi waktu saya pun tak tahu macam mana nak kasih fatwa awak ni. Saya kalau kasih fatwa, dua pendapat. Kalau tambah lah, dia pilih. Baik, yang ke-6, telan makanan yang tersedik di gigi. Sahur tak sempat nak dan rosok gigi. Okay. Bila dah lepas solat ataupun sedang solat di mulut, ada tahap tu serunding ke apa, ikan, sotong, siput yang aku makan, ada tak gigi, kita telan air juga. Kita gintil-gintil saja supaya nak keluar dengan lidah. Kita telan air juga dia apa ni? Diikut sekali. Tak tahu tak orang. Jawabnya kena lihat. Kalau dia boleh rasa, dia boleh bezakan kat air muda dia. Dia sotong kat situ, berhutang kat situ di ikan dia, bahagian ayam. Dia boleh bezakan dengan air muda dia tu. Dia tak boleh masuk dia dalam terus tu, tak boleh terang. Dia kena buang. Dia kena muda lah. Tapi kalau orang tak boleh bezakan dalam air muda, dia buat swimming, dah betul macam satu ya, telan aja tak apa. Bila dia telan tak. Pasal apa? Tak sengaja. Terpaksa tak boleh dielakkan. Balik pada tiga tak ada apa. Yang ketujuh, telan air selepas kumur-kumur. Selepas kumur-kumur, mulut kita basah ke tak basah? Basah. Basah dengan apa? Dengan air juga. Air itu bukan datang daripada badan kita. Tapi ada bilen-bilen saat kita telan. Mesti kita nak buang. Mesti kena buang banyak-banyak sampai tak ada rasa. Air-air baik pun. Air ni water. Jawabnya apa? Tak payah nak susah payah. Ini betul tak payah kita nak pun, nak pergi buang. Tak sama dengan telan makanan apa ni yang terselit di gigi. Sebab ni basah sama tak payah, tak boleh buang lagi. Nusah pun gitu. Yang ke-8, cabut gigi. Batalkan puasa tak? Tak ada apa-apa lah dalam mulut. Tapi yang masalah ni kalau keluar lepas satu gigi biasanya keluar apa? Keluar darah. Darah sikit pun banyak. Biasanya banyak. Kita telah dulu darah tu. Dari tegak-tegak-tegak-tegak. Dari temukan-temukan sampai warna dia belum lihat tebal. Lepas tu tipis-tipis-tipis sampai tak ada. Rupanya lah mudah tu. Satu bandi lalu dah keluar habis. Jadi jawabnya adalah apa? Kita buang darahnya sedaya upaya kita. Tapi kalau dah ada sikit-sikit tu, buat jangkungnya dulu lah, tak mengapa. Dan kadang-kadang masih rasa kan, ada rasa darah itu kan? Tak ada. Tapi yang bagi-bagi saya baca, aku pergi waktu apa? Suatu malam. Tapi mana lah tahu kan? Tengah puasa-puasa, kita pasti kamu pergi. Buka-buka, ada tukar gigi. Aku orang tua, tukar gigi. Mana dia pakai orang tua, tukar gigi. Apa-apa tercabut ke gigi dia. Baik, masukkan tube insertion buat scanning dalam perut tanpa diberikan. Batal ke tak batal? Banyak kali pakai kalau macam dia minum? Macam dia minum? Masuk dalam perut? Kalau masuk perut, dah batal. Masuk dalam perut, dia lagi lah batal. Maksudnya apa? Dia masuk melalui perut direct. kalau dia enggak perut, apa melalui mulut. Siapa enggak perut dia sekian apa orang. Ada ini. Atau perut. Nah, kalau tak perut dia jadi enggak. Ada pun pernah dimasuk dalam benda tak kemaluan untuk cek apa benda ataupun untuk otak dia nak cek apa benda. Tentu sekali tidak batal maknanya mata itu pun. Saya sendiri cakap ni bila masuk perut. Jadi kalau dengan lubricant maknanya ada benda yang asing dekat tiup tu masuk sampai kat perut batal ke tidak? Harus si batal. Sebab dia kena makan dan minum, lubricant tu masuk dalam perut. Berkaitan kan? Ha, tetapi tanpa lubricant masuk tiup saja tak rasa nak. Untuk ambil gambar dan sebagainya. Ambil gambar tak? Tak pun tak rohkan dia. Tapi ini tentu sekali kita suka-suka ambil gambar perut kan? Ini nak apa? Kerana keperluan, kerana rawatan. Kemudian jika apa ibadahnya dengan luka, berbarang dan sebagainya, ini semua sebenarnya bawa masalah berbekam. Bawa berbekam itu peralatan darah. Jadi luka berbarang ini sebenarnya sengaja atau tak sengaja? Sengaja tidak sengaja. Walaupun banyak keluar darah dan penghibur dan penghibur dan tidak sengaja, ini semua tiba membatalkan puasa. Kemudian seterusnya dua telan debu. Telan maknanya dari mulut. Telan asap dari mulut. Betul tak? Ada dua kemungkinan tak? Sengaja tak sengaja? Kalau sengaja, batal. Kalau tak sengaja debu jalan apa semuanya, debu ni, maka ini tidak apa ni, tidak membatalkan puasa. Telan airnya tentu sekali tidak. Kamu tepung orang yang baru berata berapa ataupun di raya lebih suci tepung dia naik dia telan tidak membatalkan puasa. Telan lawat sengaja telan batal ha? Tapi lalat terbang masuk ke dalam kesalahan tak boleh puasa. Maka ini betul sekali apa ni membatalkan puasa. Batal kan sedih ini bukan ya? Ini bukan lalat yang masuk IT ini dah masuk pun tak sempat nak sebut. Yang keempat bau minyak wangi masuk dalam hidung kan banyak kan batal apa serak buatnya tidak. Dan kita ada lagi satu jenis minyak wangi pakai asap kita bakar seperti on kemenyan dan kita dekat dengan dia. Jadi bila kita bau masuk dalam hidung rumah masuk dalam perut tapi ini tidak ada tidak membatalkan puasa jika tidak sengaja. Kita sedang masak lagi sekali siku asap banyak pun ni kan api dia semua naik atas masuk dalam hidung masuk dalam mulut tidak membatalkan puasa walaupun ada rasa sebenarnya ada rasa makanan tersebut didekat kita ini tidak membatalkan puasa. Baik merokok macam mana pula asap rokok asap rokok masuk dalam mulut lazat lazat orang lazat kan mungkin orang yang secondary smoke tu dia dia kata tak sebab dia paling menampak masuk ini apa ni bau rokok bau asap. Jadi yang ini tentu sekali membatalkan puasa sebab dia termasuk makanan dan minuman. Sebab tu orang Arab panggil merokok ini syurub dukhan yang ini minum merokok maksud merokok itu adalah makanan dan minuman campur pula dia satu maksiat. Jadi tambah-tambah lagi dia membatalkan puasa. Tetapi kalau lah orang itu tiup asap ke depan kita, kita tertelan batal lah? Tidak. Sebab tak sengaja. Jadi kita sampai kepada bakar bekam. Bekam ni terdapat khilaf yang syarik di antara ulama Jumhur dan Mazhab Al-Hanbali. Jadi dinamakan perbuatan bekam ini dalam bahasa Arab ini al-ijama. Dan terdapat dua hadis dalam bab ini. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal mahjum. Pembekam dan yang dibekam telah berbuka. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini diselisihkan adakah dia sahih ataupun tidak. Tapi Imam Ahmad yang meriwayatkan dia kata dia sahih. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan nama ulama lain. Ramai ulama hadis yang mensahihkan hadis ini. Dan sahih hadis ini maknanya siapa yang berbekam batal puasa ini. Bahkan yang dibekam berbekam puasa ini. kita berubah, mereka akan sebut apa? Sebut barang itu dengan mulut. Jadi berbuka ya, sebab apa? Dia minum barang itu. Dia minum pun. Apa pun orang yang dibekar, ini satu masalah. Macam mana dia boleh batal puasanya? Jadi mereka mengatakan habis kata macam itu, jadi kita katakan begitu. Dan ada kita mengatakan orang yang berbekam ini, bila darah keluar dari badan, apakah jadi dari badan dia makin sihat atau mungkin lemah? Ini tapi yang tidak dia akan rasa lemah. Selepas itu dia sihat lah. Jadi bila dia lemah ini, dia ada makna ataupun semakna dengan jimat. Sebab orang yang jimat berubah mandi, maka badannya akan lemah. Kena suruh mandi. Antara hikmah ini untuk mengejarkan badan. Jadi ada makna seperti itu. Dan makna ini juga terdapat pada muntah. Bila muntah, orang juga lemah. Kalau kita teruskan puasa, akan boleh memubaratkan badan kita. Jadi ini semua makna-makna yang sama. Orang katakan batal puasa disebabkan berbekam. Jadi kita gunakan hadis ini dan kita gunakan akal untuk memahami hadis ini. Apapun hadis yang kedua, ataupun Nabi SAW ataupun hadis ta'li ya, bahawa ihtajam Nabi SAW berbekam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sahih. Dia berbekam ketika dia ikhram dan dia telah berbekam ketika berpuasa, menunjukkan bahawa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ini lagi hadis yang sahih dan dia menambah kepada sahih. Jadi oleh kawan-kawan hadis yang macam tadi terdapat dua madhab. Jadi ada yang menjawab tentang hadis yang pertama berkaitan dengan aftar al-hajim wal mahjum. Saya keteranganlah sebab aftar itu maknanya bukan dah berbuka, tetapi barat ini dah masuk waktu berbuka. Seperti apa ini ahrama, maknanya dia dah masuk bulan yang sabar. Ini dah disuruh bahasa lah. Pembahasan ini apa dia? Maka yang selamat dalam hal ini, kalau kita terlalu berbuka, kita lambatkanlah perbekaman kita. Dari ketua dari pihak silap berkira berkuat. Jadi dalam hal ini masalah-masalah tadi, iaitu memindahkan barah putus dari sama. Kalau orang yang keluarkan barah dia suruh makan coklat, dia suruh makan merah, minum susu kan, jus dan badan untuk membagikan apa? Kesegaran badannya, menunjukkan bahawa membekam keluarkan barah ini membatalkan puasa semakna dengan jimat. Baik, nah kita masuk ke bahagian yang berikutnya. Dipotongkan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Dia tidak haram, dia tidak membatalkan puasa, tapi sebaik-baiknya kita tinggalkan. Yaitu merasa makanan tanpa keperluan. Tanpa keperluan. Tetapi ada tak ketika kita perlu merasa makanan? Apa keperluan? Ada kan? Ya? Tukang masak nak masak untuk buka. Jadi nak tahu ni dah cukup masuk ke belum, cukup manis ke tidak. Dan saya nak tahu, tengok video. Kalau kita lupa berapa banyak garam pula tak, berapa banyak gula pula tak, berapa banyak asam pula tak, tak ada jalan lain, mereka dah ada apa? Dah ambil susu atau apa. Itu sikit sekup dia rasa. Tapi rasa tak payah nak pelan, bahkan tak boleh pelan. Rasa ni boleh dah boleh lidah cukup, tak payah tak tekan eh. Dah rasa sikit, dia buang. Jadi perkara ini, kalau ada keperluan, tidak makro. Tapi jika tidak ada keperluan, maka makro. Begitu juga kalau kita pergi beli barang kat mana ya, nak rasa, ni manis ke tidak, apa semuanya. Bukan kita masak. Boleh juga boleh? Boleh. Sebab ada keperluan. Kita nak beli barang, nak tahu kualiti barang tersebut. Jadi ini tidak membatalkan puasa. Tidak makro. Kita mengaku kita tak suka haram pun sebab Allah, sebab kita tak masuk dalam dosa dan kita makan bumi. Dan satu lagi jenis keperluan adalah wanita ataupun ibu yang ada bayi. Jadi abu makanan itu keras sikit hujannya tentang dia apa? Atau apa lah eh? Enter dia pun nak kasih pada anak dia. Anak ni kalau kasih minyak itu tercepat. Sebab kita tak susah. Jadi perlu tak dia rasa, perlu tak rasa dia punya kan? Nak juga rasa dia punya-punya kan? Tuan sikit, tak ada lah kan. Saya punya kan, dia pasti pada anak tu. Yang itu keperluan. Jadi ini semua tidak dimakruhkan sebab ada keperluan. Tak ada lagi, orang tanya apa dia ada ni. Tapi yang tadi itu semua lah. Jadi sekarang kalau kalau kita belajar kita, aku pun apa? Orang terus itu nak banyak nak kaya kaya, sebenarnya kaya pun ada. Tapi dia tak ada, tak secara langsung. Jadi kalau dia buat makruh. Jadi antara yang haram dengan apa ni, dengan dibolehkan. Jadi saya tu menggunakan pinggang. Tapi bukan pinggang zaman kita. Zaman kita memang tak boleh. Kita kalau cucu punya pinggang beri-beri ke apa tu semua, tapi dah bad kan kat Singapura. Kita hidup balik, atau pun bayar kebolehkan balik. Zaman kita semua tak boleh sebab apa? Dia ada perasa, dia ada flavor. Bila kita guna, mesti masuk pun dalam mulut. Dia akan rasa tekak, tak tekak. Jadi itu haram. Yang ini berapa yang berasa. Tapi zaman dulu, mereka ada gam yang tak ada flavor. Yang ada keras. Jadi mungkin dulu orang punya-punya. Jadi yang ini, makrum. Sebab tidak ada ketentuan. Mencium isteri, jika menimbulkan syahwat. Dan semakna dengan cium penuh dan sebagainya. Ini semuanya dimakruhkan jika menimbulkan syahwat. Sebab akan membawa kepada syahwat dan kemungkinan akan batalkan puasanya. Sampai buah iman ini maka dia boleh membatalkan puasa. Atau membawa kepada jina membatalkan puasa. Tapi jika tidak menimbulkan syahwat seperti Rasulullah SAW dan mencium isteri itu walaupun dalam keadaan berpuasa, maka dia akan di dapat mengawal syahwatnya, maka itu tidak di tidak dilarang, tidak membatalkan puasa. Itu kata hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ayyukum amlaku li'irbihi au li'arbihi. Siapa yang berkata dan seperti Rasulullah SAW yang dapat mengawal syahwatnya. Jadi terbezanya dan syahwat bukan masalah orang muda ke orang tua baru kahwin ke dalam masalah syahwat ni tak tak cina orang. Jadi kita tak boleh cakap orang tua dulu cium isteri ni, orang muda tak boleh. Ini memang tak ada kan, tak ada jalan dengan tu. Kepada orang tu sendiri, bisa-bisa ya. Kemudian satu lagi ni maklumkan ketika orang puasa berenang, berenang mana? Berenang-berenang ya. Sama orang-orang ke simpul, ke sungai, ke kasih, ke mana-mana. Sebab apa? Di maklumkan tidak diharamkan. Tak berapaan. Tetapi ada kemungkinan bila dia berenang masuknya air ke dalam tubuhnya ke dalam perutnya. Walaupun tidak sengaja. Jadi kadang dia berenang sengaja dia berenang. Lepas itu air masuk dalam perutnya. Bakal rasanya. Sengaja berenang. Kadang-kadang nak berenang juga. Jadi ini panas sebab dia berenang. Air masuk dalam hidung, masuk dalam mulut. Bakal rasanya. Berenang dia sengaja. Tetapi time air masuk mulut tu sengaja tak? Apa nak kira dengan macam tu? Tidak, kita kira yang mana yang paling dekat sekali iaitu bila makanan tu masuk dalam perut. Itu yang nak hukumkan sama dia makan ataupun minum. Yang dilarang makan dan minum bukan renang ni. Jadi mereka itu tidak membatalkan puasa sebab tak sengaja minum air. Tapi makro, kalau orang kerjanya bukan berenang, kata apa? Sedang sedang air. Wailing kat dalam air dan sebagainya. Jadi tentu saja ada kemungkinan dia apa ni, kita minum air. Tapi zaman sekarang kita pakai apa? Pakai scuba apa tu semua tak ada masalah. Tapi kalau tak pakai gitu, sedang untuk cari keluar dan apa semuanya, maka ulama mengatakan apa? Baik dia tangguhkan pekerjaan ini. Tapi tak diwajibkan. Cakap pasal pekerjaan, bagaimana dengan orang-orang yang kerja keras, kerja yang berat-berat di kapal kapalan, lo angkat barang, lo, orang tak punya office, orang pressure, meeting pressure, berat, boleh tak ada buku, tak tahan apa, puasa ni. Jangan ni kalau, kalau tak tahan, betul, tak tahan, buka. Tapi kalau belum sampai kepada tahap tak boleh tahan, boleh tak boleh ubah? Tak boleh. Jadi kita kena ingat bahawa perintah berpuasa pada siang Ramadan ini continuously ada kat atas kita. Selagi apa? Selagi kita cukup syarat. Dah terangkan syarat-syarat ada lima. Akil balik Islam. Lepas tu orang ini tidak sakit, tidak musafir. Yang sempat ini ada lima. Yang penting di sini adalah kita cukup syarat dan mesti puasa. Tetapi bila dia tak mampu, Karena masa tu anak memberatkannya, dia takut pada hutang. Karena dia terlampau sangat haus, tak tahan, terlampau sangat lapar, teruncung dan teruncung lagi, tahu dunia apa kat dalam. Betul dia datang, macam dapur dia boleh. Lagi-lagi nak dekat apa? Nak dekat muka, ya Allah. Pintu habur, ceramah-ceramah. Lepas tu habur pula dia apa ni, Quran dia apa semuanya. Dia dah fikir bila nak azan. Kalau genuine case, dia takut betul-betul akan menularkannya, dia boleh buka bos. Baik tetapi selagi pun sampai apa sebut, tak boleh. Betul orang yang kerja kapal ke, kerja kat mana orang berat-berat ni, dia tak boleh jadi betul. Waktu ni cari alasan, tak bersama dan tak berbos. Cikgu dia bawa apa, bekal je. Di kerja. Cikgu kan aku boleh buat dah makan, kadang aku sembilan dah makan, kan? Tiga. Belum apa-apa lagi. Pasal aku kerja aku keras, kerja aku berat. Jadi buat kita haram dia buka puasa sampai lah. Setiap hari dia mesti niat puasa, dia bisa oh, ni sunat pun bisa oh, dan dia teruskan puasa sampai tak boleh tahan dia buka boleh. Lepas tu dia kena kena berbala. Dia berbeza dengan Papa Sopak Umat tu mungkin Muhammad Abdul Bapak Rasyid Bapak Rasyid Bapak Rasyid Bapak Rasyid Bapak Rasyid Bapak Rasyid Bapak Rasyid. Orang yang memang kerja tu, dia tak kerja lain, yang dia kerja yang berat saja, di nombor dan sebagainya. Dia boleh buka puasa dan dia bayar hijau, dia tak bayar apa-apa. Ini pendapat yang lemah. Bagaimana yang bukan menjadi asalnya kita perintah puasa itu ada atas dia. Siapa dia tak boleh. Kemudian apakah perkara yang tidak dimakruhkan bagi kita berpuasa? Yang mungkin orang santun makruh itu mandi. Ini siang hari yang Ramadan tu. Basuh kepala dengan air sejuk. Kumuh-kumuh. Kumuh-kumuh lain cerita eh. Kumuh tak ada sebab. Untuk sejukkan badan. Jadi mandi basuh kepala ni tidak salah. Terdapat hadis-hadis tentang hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Begitu juga siwak. Tidak dimakruhkan di siang hari walaupun selepas awal selepas zuhur. Berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i dan Allah Ta'ala berkata makruh. Yang benarnya tidak makruh. Bahkan disunatkan bersiwak selepas awal pun. Sebab Nabi SAW berkata lada ana syufa ala ummati la amatu bi siwaki inda kulli salat. Inda kulli wudu. Kalau tak berat kau berumrah tu atau mewajib kau ni. Perintah mereka untuk bersiwak setiap kali nak solat. Dan kita boleh solat asal semua lepas zaman. Hadis itu umum, tidak dia mengkhususkan. Maka tidak dimakruhkan. Cuma salah siwak ni. Kadang-kadang siwak tu panas kan ada. Dia rasa dia. Walaupun dia tak ada flavor pudina ke lemon dan sebagainya. Kepada siwak-siwak sekarang. Siwak dia pun ambil dari akar. Tapi dia ada rasa. Rasa pedas, rasa pedas. Sampai tak tekan, bakal tak berasa. Buangnya tak tekan. Kemudian kita perlu gigit-gigit. Ada dia punya apa kecil-kecil tu kan. Sumbar-sumbar dia sikit tu. Masuk tak dalam air lubang. Kita telan sekali, boleh tak? Jawapannya sama dengan apa? Tek gigi tu lah eh. Makanan yang tersedia dekat gigi. Kalau boleh dia buang, kau tak boleh tak? Tidak berasa. Tetapi, kalau gunakan ubat gigi, ini masalah lain. Ubat gigi dia lain daripada siwak ataupun buat gigi tanpa ubat gigi. Sebab apa? Ubat gigi ada fluorat. Yang fluorat dia kuat ke? Dia cepat nak masuk ke dalam roh, ke dalam kerongkong. Cepat rasa tak tekak. Dan kerongkong itu dimakruhkan. Sebab ini kita gunakan pada waktu, pada waktu malam. Jadi lepas sahur, lepas itu berbunyi dengan ubat gigi. Lain daripada itu kita cuma bersiwak saja. Dan apakah perkara yang haram ketika berpuasa? Yang pertama berdusta. Sebab yang tak ada perkara yang menyalahi puasa. Mengumpat. Maknanya orang ini tidak berpuasa pada roh dengan lidah dan dengan berpuasa pada perut dia. Memaki dan mengeluarkan kata-kata kesat ini secara khusus disebutkan dalam hadis. Bila seorang dari kamu berpuasa dengan la yastum yang ada dengan kiamun wala yaskab yang ada berbadu. Kalau orang nak ajak kata pun tak tahu ini soalin ini soalin. Sebenarnya aku berpuasa, aku berpuasa. Cuma tiba-tiba aku masih kena cakap aku berpuasa kuat-kuat tu. Aku cakap berpuasa, aku berpuasa ni kena cakap dalam hati ya. Dalam hari ini saya ingin mengatakan bahawa kita cakap aku berpuasa ni kuat-kuat. Supaya apa? Supaya orang orang tu ingat bahawa kau pun berpuasa, bukan aku yang berpuasa. Bahawa itu bukan riak. Asalnya tak boleh kan diterangkan kita berpuasa ke tidak. Tapi kalau dalam bulan Ramadan kita terangkan, kita mengikut sunnah tu, dan juga kita mengingatkan orang yang ajak gaduh tu bahawa kita berpuasa. Baik, sebagai yang mana di luar Ramadan, sama ada seorang berpuasa atau tidak, juga dia haram dalam bulan Ramadan. Bahkan lebih-lebih lagi. Sebab setiap amalan yang diperlakukan dalam waktu fadilah, dalam waktu yang itu berlebihan, akan dijanjikan terlalu secara umum. Begitu juga setiap dosa diperlakukan di dalam bulan yang itu berlebihan, akan berbanjuran dosanya. Di parolan dosa bukan berbarukan bahan dan waktu. Orang yang buat dosa kat luar masjid dengan dalam masjid tak sama lah. Kerana keluar matai tempat itu juga waktu. Ini bulan Ramadan buka Ramadan. Tapi semuanya haram di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada sebab berpuasa ataupun tidak. Jadi orang itu tak boleh berhenti maki amat pula. Nombor itu penuh dengan maki amat. Cukup penuh dengan ibu dalam zikir dia pun. Jadi dia tak boleh lah tahan puasa. Bukan pasal makan minum. Pasal apa? Tak boleh maki. Jadi apa buat? Buka puasa makan minum. Jadi dia dah boleh maki amat. Boleh mumpah. Boleh jatuh sebenarnya. Bagus kan? Jadi ketahui lah bahawa perkara yang menambah-nambah lagi dosa. Dia buat dua dosa. Satu dia batalkan puasa. Satu lagi dia melakukan perkara yang haram dalam puasa. Apakah perkara yang mustahab ketika berpuasa? Mustahab maknanya di digalakkan. Mustahab ni umum daripada sunnah. Sunnah biasanya ada dalil khusus bahawa dia sunnah. Mustahab tu tak ada dalil tu, tetapi dari sudut makna dia digalakkan. Ini perbezaan mustahab dengan sunnah. Kalau awak boleh ingat bagus lah eh? Perbezaan antara sunnah dan mustahab. Dan yang pertama, tidak terlibat orang pertengkaran. Yang mana kita sebutkan tadi, walaupun kita berhak dalam pertengkaran tersebut, tetapi kalau kita buat bertengkar, tak boleh ke tidak? Ketika kita berpuasa, orang ambil barang kita. Ni aku punya, oh tak mahu, aku berpuasa ambil barang. Mana boleh ya? Asalnya apa kita buat? Kita bertengkar juga, maksud kita untuk hak kita. Apa pertengkaran di situ? Jadi walaupun tidak wajib kita tinggal pertengkaran dalam hal-hal ini, tapi baik yang kita boleh, ya kita apa kita katakan, kita kita berlapang dada ke, ataupun kita kita kasih can tak nak bertengkar pasal tak tuntut hak kita ketika kita berpuasa. Tambahan satu untuk para mustahab, dan ini bukan mustahab, ini sunnah dalam berpuasa, iaitu kita melambatkan sahur. Berapa lambat? Berapa lambat yang boleh. Selagi belum masuk waktu subuh, maka itu adalah waktu sahur. Kenapa mana sahur? Sahur adalah waktu di akhir malam. Bukan awal malam, bukan pertengahan malam, kelugas. Itu semua pada nak makan, nak tidur tu tak sahur lagi. Itu mungkin apa, siapa. Tapi bila kita makan akhir malam, maka itu dinamakan sahur. Salam kesamaan kami lepas isyak ulama. Jadi insyaAllah kita teruskan antara perkara yang mustahab ketika berpuasa, yang ini disunatkan, digalakkan, mendapat pahala. Kita dah sebutkan dua daripadanya. Yang pertama, tidak terlibat dalam pertengkaran, dan kita telah berikan kefahaman ataupun makna yang benar tentang pertengkaran itu. Dan yang kedua, melambatkan sahur. Dan ini insyaAllah kita akan bahaskan, insyaAllah ada masanya, tentang satu masalah yang menjadi tanda tanya pada zaman ini, iaitu tentang sahur apabila telah azan. Baik, kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Ini mempercepatkan berbuka dengan kurma rutab, iaitu kurma basah. Bukan kurma tu kena air, maknanya dia memang bukan kurma kering, dia basah memang. Ataupun tamar. Tamar ni kurma kering. Tak kira apa brand, tak kira daripada negeri mana. Bukan mesti daripada Madinah punya, daripada Iran ke, daripada Singapura pun kurma pun. Kalau ada kurma kat Singapura, Boleh, jangan tamat Hindi je. Kurma, kurma India yang namakan. Sebab kurma India tu apa? Asam. Jangan buka dengan asam maknanya eh. Tapi kalau ada kurma betul, kurma dari negeri China pun boleh. Saya pernah makan kurma dari negeri China eh, sedap. Yang penting dia kurma. Jadi kalau dapat yang basah lebih baik. Kemudian kalau tak dapat yang kering, kalau tak dapat jangan makan gula-gula, jangan makan apple ataupun coklat yang manis-manis tapi suji tu. Tapi minum air kosong, bukan air susu pun. Tapi air kosong. Kenapa kita kata demikian? Sebab itulah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau dia berbuka, dia akan mulakan dengan rutab. Kalau tak dapat dengan tumairat berapa biji kurma kering. Kalau tak dapat, dia akan meneguk beberapa tebukan daripada air maknanya air kosong. Air zam-zam ke bukan, tak kisah. Selepas itu nak makan lain boleh. Dan tentang bilangan kurma yang dimakan, disunatkan kita makan dalam bilangan yang ganjil. Jadi ganjil mula dengan apa? Bilangan berapa? Satu. Satu ke tiga? Satu lah. Satu ganjil kan, matematik. Kalau satu tak cukup atau nak tambah lagi, time masih banyak, tambah lagi dua jadi tiga. Tiga pun ada time banyak, kurma masih banyak, makan lagi dua, lima. Jadi tak ada masalah. Cuma makan kurma sekaligus tiga ke sekaligus lima? Makan satu-satu. Bukan maknanya sunatnya ganjil itu awak sumbat semuanya kat dalam. Dah lapar betul. Okey, kalau tak dapat air kosong. Tak ada maksimum. Tak ada maksimum. Nak tengok perut kita, tengok apa semua. Baik. Perlu diingatkan bahawa makanan lain tu semua boleh dimakan. Tapi sebaik-baiknya ditangguhkan, kita solat maghrib cepat-cepat. Kemudian lepas tu kita nak sambung boleh, tak apa, second course, second round tak mengapa, tak salah. Dan second round tu sebenarnya kena hati-hati, jangan terlampau banyak. Sebab tu kita nak tunaikan solat isyak, kita nak marathon nanti solat tarawih campur witir lagi. Ada lagi satu ke dua jam lagi. Jadi kalau dah banyak sangat nanti apa ni? Berat, nafas pun ceput ya. Nanti kalau kita sedawa pun dia punya bau pun boleh tahan ya. Keliling satu masjid boleh bau. Tapi itu antara perkara yang sunat yang kita perlu apa ni usahakan. Ini tak susah. Kita lakukan dengan niat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala yang banyak. Dan kita orang sunnah lah yang patutnya melakukan demikian. Dan kita tahu bahawa hampir tak ada orang Islam yang tak mengamalkan apa yang kita cakap ni. Semua bersungguh-sungguh nak amalkan sunnah ini ketika berpuasa. Ini menunjukkan bahawa di dalam masyarakat Islam, dalam umat Islam kita ini terdapat khislah al-khair, ada satu ciri-ciri yang baik dalam umat ini. Masih ada kebaikan. Mereka masih nak sahur, mereka masih nak berbuka, dan bila berbuka masih nak ikut sunnah. Maknanya ada ciri-ciri nak ikut sunnah. Maknanya itu asalnya dalam masyarakat Islam. Cuma sikap mengikut sunnah ini tidak berapa dipupuk, tidak berapa subur, tidak berapa dikuatkan. Dan ini mungkin ada banyak sebab ya. Baik kerana apa ni, tidak disebarluaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak ditambah-tambah lagi dengan apa ni, dengan ta'lim, dan juga ditunjukkan amalannya secara terang-terangan. Baik, kemudian ada masalah lagi kerana terdapat di sana amalan-amalan yang bersalahan dengan sunnah. Dan banyak pula tu, dan ada pula orang-orang yang menyeru kepadanya yang mengakibatkan sunnah-sunnah itu tidak nampak. Sunnah-sunnah tidak diamalkan cara meluas. Sunnah-sunnah itu bahkan mati disebabkan timbulnya perkara yang diadakan dalam agama yang tanpa dalil tapi hanya pendapat-pendapat saja. Ini semua adalah contoh bahawa kita ikut sunnah sebenarnya. Dan bulan puasa antara waktu yang kita boleh tarbiah masyarakat tentang ikut sunnah. Semua kita buat dalam puasa itu, semua kita ikut sunnah. Terawih, orang yang tak pernah solat malam pun akan pergi masjid untuk apa? Bukan solat isyak sebenarnya. Solat isyak ni biasa dia solat kat rumah pun. Tapi solat isyak kerana nak solat terawih. Kerana mereka tahu bahawa solat terawih adalah sunnah Rasulullah SAW. Mereka tahu kan ganjarannya. Ya tak? Walaupun berapa bilangan rakaatnya pun mereka datang. Yang ini banyak pada mereka tu, kira banyak. Mereka nak solat 2 rakaat pun susah waktu malam. Dan mereka akan solat witir. Baik, jadi mereka ikut sunnah sebenarnya. Tapi masalahnya itulah, mereka punya maklumat tentang sunnah tu bermusiman, amat terhad. Sedangkan sunnah tu sentiasa. Jadi kita juga nak sampaikan tentang siwak tadi, tentang apa tu, kita katakan perkara yang sebenarnya sunnah dalam dalam ibadat-ibadat, dalam solat. Solat tu ada apa? Ada dalam puasa. Ketika kita solat, kita puasa juga, puasa terus-menerus. Dan dalam solat, ikut sunnah lagi. Dan kita ada zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang, yang merupakan juga sunnah Rasulullah SAW lagi. Selain daripada baca Quran yang yang lebih khusus untuk bulan Ramadhan, ibadah kita boleh ajar masyarakat. Kalau kita ada peluanglah sampaikan kepada masyarakat. Masalah kalau tak sampai, kita tak dapat jumpa masyarakat depan-depan. Kita sekarang ada banyak wasail, kita banyak media untuk kita sampaikan dakwah sebenarnya. Ada internet, ada email, ada SMS, ada apa lagi. Apa yang menghalang kita dari sampaikan sunnah buat gini, sunnah buat gini, sunnah buat gini. Tak ada salah apa pun. Baik, kemudian tentang sahur tadi, ada tak doa untuk makan sahur? Adalah baca bismillah. Baca bismillah, insyaAllah itu pun dah sunnah. Dan lepas makan, baca alhamdulillah. Nak tunggu sedawa ke? Tak payah tunggu sedawa kan? Ada pun untuk buka, ada tak doa yang khusus untuk berbuka? Dalam hadis terdapat beberapa riwayat. Yang pertama, yang favorite, yang selalu kita baca, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ada tambah wa alaihi tawakkaltu. Baik, tak tahu ada lagi, tak tambah, yang ingat itu je lah. Jadi itu satu riwayat. Tapi riwayat ini terdapat kelemahan dari sudut sanadnya. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Tetapi masalahnya perawi itu, perawi yang last sebelum Rasulullah SAW, dia bukan sahabat. Dia namanya Mu'ath, apa siapa? Mu'ath bin bin Zuhrah. Mu'ath bin Zuhrah. Tapi dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Tapi dia kata Nabi SAW biasanya bila berbuka, maka dia akan baca Allahumma laka sumtu wa'ala rizkika aftartu. Yang dalam hadis cuma itu dua je, Allahumma laka sumtu wa'ala rizkika aftartu. Wabika aman tu semua tak ada. Sebab tu ulama mengatakan tambahan itu la aslalaha, tidak ada asalnya. Tetapi maknanya sahih ke salah? Maknanya sahih, maknanya betul. Dan padamu aku beriman wahai Allah. Tapi daripada sudut ini hadis, ini bukan hadis. Wa alaihi tawakkal tu lagi tak ada, tak ada sandarannya. Tetapi betul ke tidak? Maknanya betul. Jadi di sini kita ada dua perkara. Hukum doa ketika berbuka, berbuka secara umum dengan apa lafaz pun, yang penting doanya baik maknanya. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Sebab Nabi SAW antara doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa musafir. Yang satu lagi saya tanya, doa seorang ibu ataupun bapa kepada ataupun atas anak dia. Jadi itu adalah doa yang tidak ditolak. Jadi maknanya Nabi SAW galakkan seorang itu berbuka, berdoa ketika berbuka. Jadi asal ni dah ada, dah ada asal lah. Umum, asal umum dah ada, seluruh doa secara khusus spesifik. Cuma lepas doa tu saja. Yang warid daripada Rasulullah SAW yang tadi, tetapi ada masalah. Sebab hadis itu dikira sebagai mursal. Seorang tabi'in riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Seorang tabi'in riwayat daripada Rasulullah SAW. Tengah-tengah dia ada sahabat yang tak disebutkan. Namun demikian, oleh kerana itu, sebagian ulama hadis seperti Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini. Dia kata lemahlah mursal. Dan apa ni, mengikut kaedah kita tak beramal dengan hadis dhaif. Tetapi bila saya kaji kemarin, tabi'in ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani sebagai suatu hasan hadisnya, yakni dia orang yang boleh dipercayai dia sendiri. Dan hadisnya hasan. Dan Ibn Hajar mengatakan dia memang ada buat irsal ni. Dia buat hadis macam itulah, tak sebutkan sahabat dia, terus pada Nabi SAW. Tetapi dia hujah fi misli dhalika. Dia hujah dalam hadis-hadis yang demikian. Sebab hadis ni tak ada apa-apa sangat. Tak ada akidah, tak ada, tak ada halal dan haram. Dia meriwayatkan tentang satu adab ataupun doa Nabi SAW, maknanya pun betul. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa dia boleh. Kemudian berkata Al-Qari, Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala, yang mensyarahkan hadis ini dalam kitab Mirqatul Mafatih di syarhi Misbahi al, kita ingat Misbah apa, dia ada satu kitab Al-Qari, seorang ulama di Makkah. Jadi dia mengatakan bahawa terdapat syahid, saksi untuk hadis ini. Maknanya hadis ini juga diriwayatkan daripada jalur lain. Di dalam At-Tabarani dan Ad-Daruqutni terdapat sanad lain. Tapi kali ini bersambung sampai pada Rasulullah SAW. Cuma hadis itu juga daif. Mengikut kaedah, bila ada satu daif, mursal ini tak teruk sangat. Sebab apa? Perawinya tidak dituduh cacat daripada sudut kefasikannya, daripada akhlaknya tidak ada apa-apa. Dia cuma lemah sikit daripada sudut apa? Daripada sudut hafalannya. Dia hasanul hadis, dia tak sahih. Maknanya tak sahih, maknanya hadisnya tak sampai darajat sahih. Jadi cacat dia cuma apa? Pada hafalan. Jadi ini antara cacat, kecacatan pada perawi yang muhtamal, yang boleh diangkat lagi lah. Yang qaribu dha'fu, maknanya dia dekat dia punya kelemahan. Ini antara kaedahnya. Jadi seharusnya kita cari ada tak jalan-jalan lain yang menyokong hadis seperti ini. Carinya cari, itulah kita katakan ada. Dan daripada ruwayat jamus marfu sambung, tetapi ini muttasil, tetapi dia pun lemah juga. Cuma saya tak kaji lagi yang lemah tu berapa teruk lemah ya. Tapi zahirnya ulama bila dia qari tadi, dia kata yang ini daif dia pun hujah juga. Dia boleh menguatkan hadis ini. Oleh kerana itu terdapat khilaf. Saya tak katakan ittifaq. Ittifaq maknanya kesepakatan ulama. Saya kata ada khilaf di kalangan ulama tentang hadis ini, kedudukan hadis ini. Jadi kalau orang beramal dengan hadis ini, kita tak boleh tolak. Kalau apa ni, kita tak nak beramal pun kita ada hujah, sebab dia ada kelemahannya. Sebab tu Syekh kami rahmatullah mengamalkan hadis ini. Dia mengajarkan hadis ini. Tapi lafaznya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tak ada aman tu kan. Jika aman tu tak ada. Baik. Asalnya tak doa apa pun boleh. Ha, tu asal pula. Jadi sebab tu dia dilenggarkan dalam hal ini. Kemudian satu lagi riwayat yang sabit daripada Rasulullah SAW juga, ataupun riwayatkan daripada, tak ingat saya, daripada siapa? Daripada Abu Daud juga, iaitu zahabatil zama' wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Hadis ini hasan. Dinaikkan oleh ulama sebagai hasan, termasuk Syalbani rahimahullah taala. Jadi hadis hasan memang kita boleh amalkan. Zahabatil zama', yakni telah hilanglah haus, wa batalatil uruq, telah basahlah urat-urat, dan telah tetaplah pahala dengan izin Allah. Baik. Jadi kita kalau boleh hafalkan dan amalkan hadis yang sahih ini, tak ada khilaf. Ada pun yang kedua tu orang nak buat tak apa. Dan kalau orang nak buat, mengiktirafkan bahawa hadis ini juga disahihkan oleh ulama, maka tidak mengapa. Kemudian nak doa lain boleh tak? Jawabnya doa apa lain pun boleh, asalkan jangan buat selalu sangat sampai dia jadi sunnah, ataupun iktirafkan bahawa ia sunnah datang daripada Rasulullah SAW. Dan kita doa lah apa-apa yang kita nak untuk kebaikan dunia dan akhirat ketika kita berbuka, bukan tengah kunyah makan, sebelum berbuka ataupun selepas makan berbuka. Dan kalau kita berbuka di tempat orang jemput misalnya, maka ada doa khas pula. Itu Nabi SAW ajar. So kita baca akhtara indakum sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Dalam seteriak wa tanazzalat alaikumul malaikah. Yang ini orang-orang yang berpuasa telah beriftar di tempat engkau, dan orang yang berpuasa telah makan makananmu, dan malaikat-malaikat telah selawat atasmu. Jadi itu adalah doa untuk orang yang orang yang memberikan kita makan berbuka. Itu sunnah. Kalau tak hafal dia punya lafaz tu pun tak tahu maknanya pun boleh. Baca kuat-kuat biar dia dengar. Pun tak apa. Baik. Ini masalah yang ingin kita sebutkan, iaitu ketika bersahur. Ini dah betul-betulnya lambat ni. Dengar sahur, dengar azan subuh. Sepatutnya apa? Sepatutnya kita tinggalkan makanan ke, ataupun kita makan terus, kita minum terus. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama, Syekh Bani rahimahullah ta'ala telah mengatakan, teruskan makan, teruskan minum dari berjana yang kita pegang. Kalau tengah makan, setengah pinggan, makan terus kasih habis. Kalau air masih ada lagi apa ni, setengah, kita minum kasih habis. Apa dalilnya? Dalilnya hadis, dia ada dalil, bukan tak ada dalil. Dia bukan pakai pendapat-pendapat. Dia tak ada taklid siapa-siapa, tapi dia pakai sunnah. Dia jumpa dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini bukan hadis yang sembarangan, tapi hadis yang ada dalam kitab sunan, kitab masyhur. Iaitu apabila seorang kamu mendengar azan sedangkan bekas minuman di tangannya, wa fi yadihi al-ina, jangan diletakkannya, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minha, sehingga dia selesaikan hajatnya darinya. Jadi tunjukkan bahawa dia terus makan ke atau dia berhenti makan. Dia terus makan, dia terus minum, bukan dia buang apa yang dalam mulutnya. Jadi dia pendapat pertama. Pendapat jumhur adalah pendapat kedua. Jumhur maknanya termasuk empat-empat imam mazhab, Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka kata berhenti makan dan wajib keluarkan makanan dalam mulut atau minuman bila masuk subuh. Dalil mereka hadis Nabi SAW, sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, innal inna bilalan yu'adzimu bilail, maka makan dan minumlah sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum, kerana beliau tidak akan azan tertinggal melainkan setelah terbit fajar. Hadis ini hadis yang amat sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW kata boleh makan sahur sampai sampai azan. Azan siapa? Azan Ibnu Ummi Maktum. Dengar je azan, maknanya sampai habis azan ke? Dengar je Allah terus dah apa? Dah azan, dah dengar tu. Tak payah nak tunggu Allah Akbar baru tak boleh lagi. Dengar je azan, kita boleh. Baik, tu maksud dia. Sebab apa? Sebab dia tak akan azan dengan dah fajar. Dia sebut je dalam Allah Akbar tu, sebenarnya dah dah waktu fajar. Dan ini amat bersesuaian dengan firman Allah SWT, waqulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi makan sampai masuk subuh. Bila dia azan dah subuh, mesti berhenti. Itu asalnya. Dan kalau ada mulut lagi, ada makanan dalam mulut lagi, mesti nak kena keluarkan. Kalau kita tidak, maknanya kita dah batalkan puasa kita, telah makan, kita telah menyalahi perintah Allah SWT. Itu dalil jumhur. Mana lagi kuat? Dua-dua kuat. Itulah. Dua-dua lemah. Tak tahu. Tiga lah. Tiga recommendation. Okay. Dan terdapat satu lagi hadis yang digunakan oleh jumhur tadi, iaitu hadis yang pertama, al-fajru fajarani. Fajar itu ada dua fajar. Adapun fajar yang pertama, dia tidak mengharamkan makan dan tidak menghalalkan solat. Adapun fajar yang kedua, maka dia mengharamkan makanan dan menghalalkan solat. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya. Jadi Nabi SAW terangkan fajar ada dua. Ini yang dinamakan oleh ulama oleh sebagai apa? Fajar al-kadib dan fajar as-sadiq. Fajar bohong dan fajar yang betul. Jadi fajar yang kita nak ni adalah fajar apa? Yang kedua, yang betul. Sebab dia lah yang mengharamkan solat, mengharamkan makanan. Maksudnya bila dah masuk fajar tak boleh makan, bukan sampai habis azan. Baik. Dan dialah bila masuk aja azan ni, maka dah boleh solat subuh. Selagi belum, tak boleh solat subuh. Baik. Daripada sudut akar pula, kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua di kalangan khalifah Rashidin, khulafah Rashidin. Dia kata jika dua lelaki syak tentang terbitnya fajar, maka hendaklah keduanya makan sehingga mereka yakin. Kenapa dia beri makan? Sebab apa? Dia belum yakin lagi dah fajar ke belum. Begitu juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ni pun belajar dengan Umar bin Khattab. Allah menghalalkan minum selama dia syak, yakni terbitnya fajar. Selagi dia belum yakin bahawa dah subuh ke belum, dia boleh minum. Ini pendapat sahabat. Dan Ibn Umar pernah mengambil air zam-zam lalu bertanya, apakah telah terbit fajar? Ada dua orang kat depan dia. Seorang berkata, dah terbit fajar. Kata seorang lagi, belum. Maka Ibn Umar apa? Play safe ke terus minum? Dia terus minum. Banyak fahaman dia sepatutnya macam itu. Inilah fahaman Al-Quran dan Hadis. Kalau yakin dah tak boleh. Jadi berkata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, setelah membawa hadis-hadis ni dan atar-atar dari sahabat-sahabat ni, ini semua apabila tidak jelas terbit fajar bagi mereka. Maka dengan ini bertepatanlah sunnah dengan Al-Quran. Maknanya apa? Mereka faham hadis di dalam Sunan Abu Daud yang digunakan oleh Syalbani rahimahullah dan lain-lain yang berpendapat dengan dia. Apabila kamu dengar azan sedang bekas minuman di tangannya, jangan letakkan tapi terus makan minum. Maknanya azan itu kita tidak yakin lagi, tidak pasti lagi bahawa azan ini dah betul-betul masuk subuh ke belum. Ini ada keadaan-keadaan seperti ini kerana ada muadzin yang sengaja, yang diketahui, dia cepat-cepatkan azan 5 minit dalam kalender, dia cepatkan lagi, cepat 5 minit ke, cepat 2 minit ke, 3 minit. Jadi kita tahu dia sengaja buat macam itu, ataupun kita ragu-ragu dia betul-betul jaga waktu, maka boleh kita terus makan dan minum. Tapi setakat apa? Sampai bila kita nak makan minum? Di sini penting. Tengok hadis ni. Nabi SAW kata makan minum sampai bila? Sampai solat subuh, sampai qomat, sampai habis azan, atau sampai bila? Sampai habis makanan kat dalam bejana lah. Tapi logik sikit lah. Berapa banyak lah je kat dalam cawan tu. Asalnya inak tu cawan lah, tapi boleh juga untuk makanan. Berapa banyak yang ada kat dalam piring tu, walaupun dia nasi dan sebagainya. Sikit lagi je kita habiskan. Ada pun riwayat yang mengatakan bahawa makan minum sampailah iqamah, itu hadis yang dhaif ataupun tidak ada asal baginya. Itu saya pernah baca juga. Baik, jadi yang betulnya dia cuma boleh makan minum apa yang belen-belen kat dalam bekas makan dan minum. Tetapi yang benarnya kata mereka, kalau kita nak gabungkan hadis ini dengan hadis-hadis lain dari Al-Quran, maknanya bila kita ragu-ragu azan dah masuk subuh ke belum. Sebab kalau tidak, hadis ini bercanggahan dengan hadis dalam Bukhari dan Muslim. Bila azan bila mesti ber, bila azan Ubin Ibn Umi waktu mesti berhenti. Tentang sanad hadis ini, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Al-Albani memang seorang ulama hadis yang tidak apa ni diragu-ragukan lagi. Namun dikaji sanad hadis ini, rupa-rupanya hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Sebab itulah ulama-ulama tak pakai hadis ini, satu orang pun tak pakai. Ialah dalam empat mazhab tu, yang empat imam tu, bawah dia ada banyak ulama, ramai ulama. Imam Nawawi bin Hajar, macam-macam lah, sebutkan nama dia, semua bawah tu, tak ada yang pakai hadis ni. Baik, kenapa agaknya mereka tinggalkan beramal dengan hadis ini? Itulah sebab hadis ini ada kelemahannya. Hadis ni diriwayatkan oleh seseorang yang kita katakan beritahan. Hadis dia apa? Beritahan saja. Tetapi hadis ini fardun, hadis ini ganjil, bari, maknanya dia seorang aja yang riwayatkan macam ni. Bersalahan dengan perawi-perawi lain yang semuanya, makna hadis-hadis mereka semuanya mesti berhenti waktu subuh. Dan ini dalam istilah ilmu hadis dinamakan hadis munkar. Maknanya munkar. Kemudian yang riwayatkan tu bukan orang betul-betul terror betul, bukan betul-betul apa ni, orang yang perawi kuat macam Imam Syafi'i ke apa. Dia boleh tahan. Dan kata ulama, orang macam gini bila bersendirian meriwayatkan hadis yang bersalahan dengan orang lebih banyak, dia punya tu tak boleh angkat, dia punya hadis tak cukup kuat, tak boleh kita pegang. Melainkan ada orang sokong hadis. Mereka kata tak ada orang sokong hadis. Dia seorang, lepas tu dia bersalahan dengan yang lain. So ini contoh untuk hadis munkar. Sebab tu mereka tinggalkan. Tapi Syekh Bani, selagi mana perawi itu boleh pakai, tak daif, hadis tu hasan, kita wajib beramal dengan hadis ini. Faham? Jadi ini permasalahan. Jadi seharusnya, saya rasa wallah alam, patutnya sekarang ini kita tak boleh sebarkan hadis ni. Kita terangkan dulu pendapat, sepatutnya kita kuatkan pendapat jumhur. Daripada sudut hujah dia lebih kuat, dan hanya keraguan dalam mengamalkan dengan hadis ini. Itu apa ni yang kita nak sebutkan tentang hari ini. Okeylah, itu yang sempat kita sampaikan. Ada apa-apa soalan? Ada soalan panjang, soalan pendek. Tapi soalan ini berkaitan dengan, bukan dengan puasa tapi dengan bulan Ramadan. Contoh amalan dalam bulan Ramadan iaitu salat malamnya, salat tarawih dan salat witir. Saya rasa ada masa lagi sikit eh. Jadi kita nah. Apa kata ini biasa yang saya dengar. Orang yang terlewat bangun tidur dia nak sahur tak? Terlewat bangun tidur nak sahur? Dah azan. Sekali lagi lah, kalau dia tahu bahawa orang yang azan sini, kat Singapura semua orang azan pun pakai apa? Diorang tengok azan dah keluar, apa ni, fajar dah keluar pun. Ataupun diorang tengok kalender. Tengok jadual. Siapa yang letakkan jadual? Sebarang orang ke ataupun orang yang dipercayai? Sekarang kita pakai kebanyakan daripada Umul Qura atau di Mekah. Jadi dua kalender, kebanyakan orang Islam pakai kalender Umul Qura. Saudi, satu Saudi semua pakai. Dan ulama Syekh Ibn Jibrin, ulama mengatakan mesti beramal dengan takwim, takawim ni, dengan kalender-kalender di jadual-jadual ni, selagi mana tidak pasti bahawa ada kesilapan. Selagi apa? Tidak pasti. Awak kalau pasti dia silap, okey. Tak. Macam mana awak boleh tahu pasti dia silap? Awak kat tempat yang tak ada lampu, awak bukan dekat apa ni? Dekat kawasan bandar. Tak awak kat ujung-ujung kota dan sebagainya. Kampungan, padang pasir, tak ada lampu. Jadi baru awak tahu awak diri kat atas tempat tinggi. Awak belum nampak lagi apa tu, line putih daripada fajar tu. Dia kan keluar dari ada line, nanti dia makin banyak, makin banyak. Bukan kat atas, awak tengok atas tak guna. Itu dah siang baru nampak tu. Dekat ujung tu ufuk. Sebelah barat ke sebelah timur? Sebelah timur. Sebab matahari tapi ada barat. Daripada timur, kalau orang nampak kat barat, dah kiamat tu. Banyak orang nampak lampu apa, spotlight ke apa tu, disco light ke apa. Nanti tak, sabar, nanti sabar, eh? Ha. Jadi, kalau dah tengok tak ada, sekali kita dengar azan ketika itu, tengah camping ke apa benda, maka kita teruskan makan, teruskan minum. Sama ada sedang makan, awak continue makan ataupun baru bangun sahur, terus makan. Sebab awak yakin dia belum apa? Ya tabayyana lakum al-fajr, apa ni, khaitul abyadu min al-khaitul aswad. Tapi untuk kita sekarang ni tak ada jalan kita nak tahu dah fajar ke belum. Ada orang kata saya dah tengok kat Singapura, saya pergi, saya tengok tak ada, tak nampak apa-apa. Mana boleh nampak? Pasal apa? Lampu banyak. Nak nampak tu mesti gelap. Tak ada, awak tak tahu mana satu lampu yang kan lampu dia halus. Betul tak? Jadi ada soalan lagi. Itu maksud saya macam orang yang kerja dia ha. Mungkin dia terlambat sengaja ke tempat pun. Tapi kalau dia bangun pukul 12 tengah hari batalan. Kan? Jadi kalau satu minit dia bangun lepas subuh, habislah rezeki dia lah. Jadi ini adalah apa, ibadat yang yang ada masa, yang ada yang ter, yang mengikatnya adalah masa. Tapi antara faedah berpuasa ni, kita jaga masa, jaga peraturan. Dia ada masa. Sebagaimana awak tak boleh solat sebelum subuh, sama juga awak tak boleh solat selepas, yakni waktu subuh dah keluar. Jadi dia ada kan waktu-waktu ni. Jadi yang ini tak boleh kita apa ni, tak boleh kesian lah, tak boleh kesian. Ni rezeki lah namanya. InsyaAllah, walau bagaimanapun kalau tak sahur pun sebenarnya masih boleh, masih boleh tahan. Lagi-lagi orang masa buka dia banyak betul kan. Bubur lain, bubur masjid ni lain, bubur masjid tu lain. Yang catering ni punya, catering semua awak rasa. Tak kira korma lagi. Korma pun dah tak makan lagi, dah tambah banyak. Lepas tu tak sahur sebenarnya tak ada apa-apa ni. Lapar lah eh, tapi boleh tahan insyaAllah. Baik. Jadi tak ada uzur bagi mereka. Sekarang soalan-soalan tentang solat ni, tentang solat tarawih. Mengenai hadis, soalan pertama mengenai hadis tentang solat malam Nabi SAW tidak melebihi 11 rakaat. Adakah ianya bermakna setelah kita tarawih, witir, berjamaah bersama imam, tiada sunnah lagi untuk qiyamul lail apabila bangun sepertiga malam? Jadi hadis ini sahih ke tidak, Nabi SAW tak tambah lebih daripada 11 rakaat? Jawabnya ya. Dalam bulan Ramadan ataupun dua daripada bulan Ramadan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, iaitu memang sunnah Nabi SAW. Tapi ada kaya bermakna kita bila dah habis tarawih witir, sama ada berjamaah dengan imam ataupun tidak, masuk kat sini berjamaah dengan imam di masjid lah, kita tak boleh solat malam lagi. Jawabnya tunjukkan kita dalil bahawa tak boleh solat malam lagi, dan kita tak akan jumpa dalil. Bahkan sebaliknya, dalil menunjukkan bahawa kita boleh solat berterusan tanpa bilangan had. Sebab seorang lelaki bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Qal matna matna fa'idha khiftal al-fajr fa'awtir biraka'ah. Bagaimana solat malam ya Rasulullah? Maka orang ni bertanya tentang macam mana solat, kaifiat, berapa raka'ah. Jadi Nabi SAW mesti jawab sesuai dengan soalannya. Kalau tidak, Nabi SAW belum tabligh, belum bayan lagi. Jadi Nabi SAW jawab apa? Dua rakaat, dua rakaat. Matna-matna punya dua, dua. Empat rakaat dia ke mana ya? Setiap itu. Maknanya dua, dua, dua, dua. Itu bahasa Arab lah. Dua, dua, dua, dua. Sampai bila? Nabi SAW menghadkan dia sampai bukan setengah malam, bukan berapa rakaat, tapi sampai fajar. Kamu takut nak masuk waktu fajar? Maka witirlah dengan rakaat, satu rakaat. Satu rakaat itu witir. Jadi di situ juga tak ada had. Kalau dia nak solat sepanjang malam 100, 200 rakaat, tak ada masalah. Ini jawapan untuk pertanyaan. Jadi ini nak kira nas dalam masalah. Tetapi yang Nabi SAW buat 11 rakaat. Jadi mana satu orang ambil? Jawapan yang direct terhadap soalan yang khusus ataupun perbuatan Nabi SAW yang boleh menunjukkan itulah dia, had dia. Tapi kalau itulah had dia, 11 rakaat, orang yang tanya tu tahu ke tidak? Orang tahu ke buat bila dia balik? Dia solat 11, maka dia nak tahu 11 ke 10 ke 8 ke apa? Tidak kan? Solat sebagaimana yang dia? Dia boleh kan? Ini menunjukkan bahawa tidak kuat dalil yang mengatakan 11 rakaat. Tapi 11 rakaat memang sunnah Nabi SAW. Itu abdal, memang bagus. Bagi orang yang tahu. Jadi, oleh kerana itu, kemudian yang kedua, perbuatan Nabi SAW 11 tak tambah tak kurang. Agak-agak kenapa? Sebab memang sunnah Nabi SAW bila melakukan satu amalan, dia akan apa? Terusan istiqamah dawam alaih. Dia akan terus. Kalau tak dapat malam solat malam ada hal ke apa ke, dia akan qada. Itu istiqamahnya Rasulullah SAW. Bukan maknanya wajib solat malam asalnya boleh bila-bila saja. Ini bukan jenis solat fardu yang dihadkan dengan bilangan. Wallahu a'lam. Macam mana pun orang cakap tentang masalah ini, dia punya dalil lawak buka itulah juga. Sebab itulah dalam masalah ini, entah, saya pun tak tahu, tak sepatutnya kita gaduh. Dalil jelas. Baik. Jadi 11 rakaat apa hukumnya? Memang sunnah Nabi SAW bagus. Lebih daripada itu tak ada larangan. Tak ada larangan. Jadi oleh kerana itu, boleh dia nak lepas apa ni, selepas 3 malam dia tidur bangun tahajud tambah lagi berapa banyak rakaat dia mahu, tak ada masalah. Baik. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, diorang bukan solat 20 rakaat pun. Diorang dah solat sampai 30 rakaat. 20 rakaat siang, malam diorang punya lagi 10. Kadang-kadang Syekh Sudir tambah lagi 20 tu pun dia kadang tambah sampai 20. Menunjukkan bahawa tak ada orang ni, tak ada had sebenarnya. Dan zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, dia solat sampai 30 lebih rakaat. Dan pada zaman dia, ramai sahabat masih hidup. Ramai sahabat masih hidup. Tak kita dengar pun bahawa mereka ingkar ni bida'ah wahai Uthman. Ataupun lepas 8 rakaat, lepas 11 rakaat mereka cabut. Tak mungkin mereka tinggalkan Uthman bin Affan. Dan kalau kita lihat Sayyidina Uthman bin Affan waktu di Mina dalam ibadat haji, beliau telah menyempurnakan solat ruba'i, yang ini 4-4 rakaat. Maknanya solat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak. Adapun zaman Nabi SAW, Nabi SAW buat dua-dua. Zaman Abu Bakar dua-dua-dua, Umar pun sama dua-dua. Zaman Uthman pun pada awalnya dia pun buat dua-dua. Tapi lepas tu dia buat apa? 4-4-4. Yang jelas bersalahan dengan sunnah Nabi SAW, jelas salah. Adakah sahabat-sahabat tengok gitu cabut tak sembahyangan Uthman? Semua sembahyang kat belakang. Tapi mereka kata salah. Dia kata ni bukan sunnah Nabi SAW. Tanya Ibn Mas'ud, lepas tu dia kata al-khilafu syarrun. Khilaf dalam masalah ini, bersalahan dengan imam adalah jahat, adalah keburukan. Jadi mereka haris, mereka berusaha untuk apa? Bersama-sama di belakang imam walaupun salah, walaupun kesalahan pendapat. Awak nak cakap apa tentang ini? Semua masalah awak boleh balikkan kepada riwayat ini. Kunut baik, masalah bilangan rakaat, masalah witir macam mana, Masalah di tengah-tengah tarawih pun dia ada, dia punya bid'ah dia, semua ikut. Sebab apa? Kita ada manhaj dalam al-sunnah wal jamaah apa? Bersatu al-jamaah di belakang apa ni? Di belakang imam. Kalau tidak habis, kita akan faudha, kita akan berpecah belah. Pasal masjid ni sepatutnya tempat kita bersatu, bukan tempat kita berpecah belah. Awak lihat apabila apa ni wafatnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dah tak solat jemaah dengan satu jemaah dalam masjid Nabi untuk solat tarawih. Balik semula asal. Kelompok sana, kelompok sini, satu tiang kat sini, satu tiang kat sini kan. Begitulah terusnya sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar bin Khattab. Bila dia tengok macam itu, dia kata apa? Kumpulkan semuanya. Di belakang, berapa imam? Satu imam. Lepas tu dia kata, ni'matu bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Lepas tu tak ada sahabat kata apa-apa. Banyak semua sahabat buat gitu berterusan sampai zaman kita sekarang. Dan kita dah tahu syarah ni'matul bid'ati hari. Baik-baik bid'ah apa ni. Ni benda yang baru nisbi, yang ini relatif. Pada zaman Umar, satu jemaah dalam tarawih ni kira baru. Tapi benda ni bukan bid'ah sebab Nabi SAW dah sunnahkan dia. Dulu mereka salat di belakang satu imam. Jadi pokoknya adalah benda ni baik. Yang ini di belakang satu lebih baik daripada banyak-banyak. Sebab itu kita amat muskilkan antara kemungkaran dalam masjid apa ya? Tarawih sama-sama, isyak sama-sama. Sebelum tu maghrib sama-sama, sebelum tu buka pun sama-sama. Buka, maghrib, isyak, tarawih sama-sama. Bila sampai kat witir ada dua jemaah. Mazhab Syafi'i kat depan, mazhab Hanafi kat belakang. Satu masjid. Apa hal ni? Seolah-olah solat di belakang Imam Syafi'i tu tak sah solatnya. Ataupun kalau pergi masjid Anggora, saya pun pernah pergi. Depannya imam mazhab Hanafi. Nanti adalah budak-budak orang-orang Melayu pakcik-pakcik kat belakang yang mazhab Syafi'i. Sama-sama baca Fatihah, sama-sama baca surah sama. Sabi isma rabbikal a'la. Macam berlawan dalam satu masjid. Jelas bersalahan. Kalau Umar bin Khattab nampak, dah tentu lagi tak tahu nak cakap macam mana. Maksud kita dalam menerangkan tentang kesatuan, lagi-lagi dalam ibadat-ibadat seperti ini. Ini masjid-masjid kita. Ini masjid Singapura, semua orangnya pekat badan. Perkara ini berlaku sampai kat masjid Nabi. Masjid Nabi yang sepatutnya dijaga daripada pecahan pun berlaku. Masjidil Haram. Berapa ramai orang buat macam itu. Dikarenakan apa ni? Mengikut fatwa-fatwa seperti ini. Baik. Bahkan fatwa-fatwa di kalangan ulama yang sedengar awak baca Syekh Uthaymin rahimah ta'ala antaranya, ada ulama-ulama yang semuanya menyuruh kita sembahyang di belakang imam macam mana pun dia sembahyang. Bahkan dia pun sama sembahyang di belakang. Kat dalam Masjidil Haram punya ramai ulama. Kibar ulama Syekh Uthaymin kat depan Syekh Saleh Luhaidan, awak boleh sebutkan nama-nama Syekh Rabi' Yaqub semuanya ada dekat dalam situ. Kita tak tahu apa mereka apa ni keluar. Tapi yang keluar selalu budak-budak. Tanya pelajar yang semangat saya. Jadi wallah ma'alam. Jadi tentang kebanyakannya saya dah jawab pula. Jadi tentang afdal dia adalah 11 rakaat. Tetapi kata Syekh Uthaymin, hendaklah kita pelihara sunnah daripada surat kaifiatnya, bukan bilangan saja. Ini bukan numbers game. Nombor saja dah cukup-cukup bagus. Tapi adalah dengan kualitinya. Jadi dia punya bacaan macam mana, rokoknya, sujudnya macam mana, tadaburnya macam mana, bukan kalang kabut. Baik, 11 rakaat lagi-lagi sudah perlu rambut apa ni apa. Jadi dengan bacaan yang amat pendek dan sebagainya. Jadi itu satu. Saya agak pening dengan perbezaan pendapat ini. Saya harap sangat ustaz dapat terangkan apakah yang tersunnah di antaranya. Tak payah pening sebenarnya. Tak ada pening. Tapi itulah, nak berubah daripada sesuatu pegangan tu, nak ikut sesuatu ustaz tu memang aziz. Maknanya berat, susah. Baik. Sampai kita tengok semua hujah-hujahnya. Siapa yang cakap 8 rakaat wajib apa semuanya? Syekh Albani, Syekh Ali apa, anak muridnya semuanya. Awak baca yang itu, awak baca lagi satu. Mesti baca dua-dua. Lepas tu tak ada pening insyaAllah. Alah kulihan tentang witir, mana lebih apa? Witir bersama imam atau mengakhirkannya di waktu sahur? Kalau kita tak ada salat berjemaah, asalnya kita akhirkan, takhirkan kita punya witir. Nabi SAW kata, ij'alu akhir salatikum bil-laili al-witra. jadikan akhir salat kamu pada waktu malam salat witir. Jadi itu adalah satu sunnah. Tetapi kalau tak mampu, misal kata kita apa ni dah banyak buat kerja pada waktu malam, kita mesti nak tidur, tak sempat kita nak bangun pada akhir malam, yang afdalnya kita witir sebelum tidur. Sebab tu Nabi SAW wasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an utira qabla an anam, awsani khalili an utira qabla an anam, supaya aku berwitir sebelum aku tidur. Abu Hurairah, hebat tak hebat? Dia witir agak-agak ikut Nabi SAW ke dia ikut hadis lagi satu pada akhir malam? Nabi wasiat dia suruh witir sebelum tidur. Tapi ada lagi hadis, tentu dia tahunya, suruh solat akhir malam. Dia akan ambil wasiat Nabi SAW pada dia direct. Sebab apa dia? Dia hafalan dia, murajaah dia punya apa ni hafalan dia semua. Jadi dia tak payah nak apa ni solat malam, dia dah cukup dah. Tapi kalau dia bangun akhir malam, boleh tak dia semayang? Tak boleh, haram pula, mesti boleh. Jadi demikianlah apa ni masalah ni. Dan kita bila berwitir dengan imam dalam masjid, ada uzur tak kita untuk tidak berwitir pada akhir malam? Sekarang kita ada dua perintah ni. Satu akhir malam witir, satu ikutlah imam sampai dia habis sembahyang. Man shalla qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Dalam hadis Abu Dawud, siapa yang solat bersama imam sampai dia habis, dia akan dituliskan untuknya dia telah solat satu malam penuh. Jadi ni fadilat solat akhir malam pun ada. Jadi witir akhir. Mana satu orang ambil? Kalau ikut kaedah, ikutlah ni dua hadir. Ambil mana tu? Nak ambil dulu. Kalau boleh ambil dulu, bagus lah. Ambil dulu je lah. Imam tu memang sembahyang last sekali. Siang-siang dia tak witir, dia witir last sekali. Okey juga. Tapi kalau dia dah witir awal, nak ambil ni, ambil. Jadi kita kena tahulah, ini adalah perintah khusus kita solat bersama imam. Dari sudut makna apa? Makna bersama-sama dengan imam ni. Kalau kembali rumah, kita boleh ambil. Bikin apa? Kita sembahyang kat masjid. Solat apa? Solat terawih, kita. Terawih boleh. Biar ni kiamu lah. Tapi kalau kita tersadar waktu pagi semua subuh, kita boleh buat. Boleh buat. Maka apa lagi awak nak buat? Saya tanya awak apa? Baca Quran. Baca Quran tak pandai pula, habis zikir. Tidur punya awak. Solat sudah lah. Dengan keset, apa nak buat? Baca solat sebaik-baiknya amalan pada apa? Pada malam-malam. Lebih-lebih lagi mulai malam Ramadan. Yang ini apakah, adakah menggabungkan puasa sunat yang 6 hari dan sunat Syawal dengan puasa qada? Jadi ada khilaf juga dalam masalah ini. Saya ambil yang kuat aja, tak sempat nak sebutkan semua. Pendapat yang kuat adalah hendaklah kita sempurnakan puasa Ramadan itu. Kalau 29, 30, kita kena qada dulu guys habis, baru kita kejar puasa 6. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma atba'ahu bi sittin min syawal kana ka siyamid dahri. Hadis yang sahih. Siapa yang dah puasa Ramadan kemudian dia sambung dengan 6 hari daripada Syawal, akan dituliskan untuknya puasa setahun. Jadi Nabi SAW syaratkan nak dapat fadilat tu ada dua, mesti solat Ramadan, satu lagi 6 hari Syawal, solat Ramadan, puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan maknanya apa? Separuh, longak-longak ataupun komplit. Full lah, mesti full. Tapi kalau tak full, kau tak sampai full, baru kau senang, lepas tu awak dapat lah. Jadi kalau tak, maknanya dia tak dapat. Kalau dia tak sempurnakan qadanya, dia puasa 6, dia tak dapat ganjaran tersebut. Tapi haram ke apa tu semua tak ada lah, tak ada haram pun. Cuma taktiknya bahawa dia tak dapat pahala tersebut. Apa hukum mengamalkan kunut pada setiap solat witir? Dalam hal ini terdapat khilaf. Mazhab Hambali, mereka mensunatkan kunut setiap witir berpandukan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Baikkanlah amalan di apa ni, di Saudi. Kalau kita pergi Masjid Nabi, kita pergi Masjidil Haram, masjid-masjid mana pun, setiap hari daripada first Ramadan mereka dah kunut untuk witir. Okay. Sebab hadisnya umum, bukan untuk Ramadan sahaja. Tapi mazhab Syafi'i yang lain-lain kita buat, dia ada 10 hari lepas tu baru witir. Ada kata tak ada witir pun. Ada kata mula dari 15 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, kalau kita nak buat, kita tak sure, tak payah buat lah. Tapi yang penting ni, depan kita tu imam buat. Ni sekali lagi, apa kita buat? Kita ikut imam ke kita jadi imam? Kalau kita boleh jadi imam, orang kena ikut kita, betul tak? Itu masalah, kita pun tak taktik masalah ni. Jadi kita ikut saja imam sebenarnya. Cuma imam yang kunut tu kena jaga, jangan kunut terlampau panjang, menjela-jela eh. Jadi jangan sampai kunut dia lebih-lebih daripada bacaan dia. Sebab asalnya solat Nabi SAW semua kira apa ni, mutawazin, yang ni lebih kurang sama je lah. Dia punya solat sama, rukuk dia, sujud dia kurang sama. Jangan kita semua pendek, lepas tu rukuk dia betulnya panjang, tak tangan pun tak berangkat lagi. Jadi dalam hal ini tak sepatutnya. InsyaAllah kita, itulah soalan yang kentang. Oh, ada lagi dah tu. Berapa tahun lalu saya mengandung dan bersalin, kemudian saya menyusukan dan ada beberapa hari hutang puasa yang belum terbayar. Puasa saya yang hutang sejak 2-3 tahun lepas sehingga tahun ini. Apakah saya lakukan? Okay, adakah saya harus membayar fidyah saja? Yang kedua, adakah saya harus membayar fidyah dan qada hutang puasa? Yang ketiga, dengan apakah saya harus membayar fidyah? Dengan beras atau wang? Jadi pendapat ini, orang yang tak qada puasanya sengaja sehingga masuk Ramadan lagi satu, maknanya dia cuai. Dan kita kena tahu hukum qada puasa dituntut sebelum masuk Ramadan lagi satu. Dah jadi tak sempat dia nak sebut kan. Dia berdosa, dosa besar, dan dia wajib bertaubat. Tetapi adakah dia wajib bayar fidyah? Okay. Pertama sekali dia kena qada, tetap qada. Dan kita tak suruh qada dia double ke? Kalau dah 3 tahun triple, tak ada kan? Qada dia tetap bilangan hari yang dia tinggalkan. Kemudian tentang fidyah ni ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat sebahagian sahabat dan diikuti oleh sebahagian ulama antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia kata bayar fidyah kalau sengaja dia lewatkan cara masuk Ramadan lagi satu. Tetapi fidyahnya tidak apa ni, tidak digandakan. Kias dengan apa? Qada'nya. Bagaimana qada tidak digandakan, begitu juga fidyahnya tidak digandakan, tapi tetap bayar fidyah. Ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi tak sampai marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa beramal dengan fatwa ini, qada plus fidyah, fidyah yang apa? Yang tak payah berganda, maka dia telah beramal dengan apa? Amalan sahabat. Boleh tak beramal dengan amalan sahabat? Boleh. Jadi jangan kita ingkar. Tapi pendapat kedua mengatakan selama tak ada hadis, perbuatan sahabat ni bukan ijma', maka kita tak beramal dengan amalan sahabat. Kita tinggalkan fidyah ni. Kita cuma balik kepada qada sahaja. Itu pun bagus. Dan ini insyaAllah lebih kuat. Lagi tak ada dalil, kita tak amalkan. Baik, tentang bayar qada, bayar fidyah ni, bayar dengan beras ataupun wang. Fidyah ni semua dengan makanan, tak boleh dengan wang. Zakat fitrah ni semua tak boleh dengan wang, mesti bayar dengan beras. Kalau boleh, Nabi SAW dah kasih tahu, Nabi SAW dah jelaskan berapa banyak volume daripada makanan tu. Pada zaman Nabi SAW ada tak mas perak, dinar, dirham? Ada. Zakat kena keluarkan dinar, dirham. Kenapa zakat fitrah Nabi SAW tak suruh orang dinar dirham? Kemungkinan besar dinar dirham ni, uang, mata wang ni lebih manfaat. Macam kita cakap ni lah, lebih manfaat untuk fakir miskin. Tapi Nabi SAW tetap suruh keluarkan makanan, menunjukkan bahawa dia wajib muta'ayyin. Itulah mazhab Syafi'i sebenarnya. Tapi kita kat sini pun dah tak amalkan lagi. Baik. Jadi begitu juga dengan fidyah, dan jumlahnya adalah 2 mud. 2 mud tu apa maknanya? Kita ambil beras tu, kita sodok, kita ambil tangan penuh satu tu, 2 tangan ni tu 1 mud. Sodok lagi 1 kali dah 2 mud. Ha, itulah ni. 2 mud. Dia bukan ikut kilo. Dia bukan ikut gram. Bukan 2 kilo, bukan 2.5 kilo. Pasal apa? Kalau awak beras ni ada yang besar-besar beras-beras mati. Beras hidup kan? Beras mati ha. Siapa ada beras kecil-kecil juga? Beras Mesir lagi kecil. Beras Amerika tu ada kecil-kecil. Beras Thailand tu boleh tahan besar. agak-agak kalau dia satu volume, dia punya berat sama lah. Tak ada yang besar kan besar. Begitu juga kalau kita keluarkan tiga ataupun zakat fitrah dengan kurma, kurma jual kecil-kecil, kurma ambar tu besar-besar. Kalau volume dia sama, mana lagi berat yang kecil ke yang besar? Yang besar lah, yang biji lagi besar lagi besar. Sebab itu kata ulama, tak sahnya kita apa ni, fidyah kita gunakan timbang berat, tapi kita gunakan volume. Sebab tu dia pakai sok. Sok tu macam yang buat teh tarik tu ada. Mama buat teh tarik tu, yang itu tu, lebih kurang macam itu, dia besar. Itu satu tu, tu satu sok, maknanya dua mut. Dua mut. Kalau awak takut nak pakai tangan, tangan saya kecil lah. Tangan orang Arab macam mana dia tak tahu. Kalau awak tak sure, tambah lah sikit. Apa cerita? Saya dah ukur dah, tak sampai masuk 2 kilo pun sebenarnya. Tapi kita pesir kasih dah 2 kilo, 2 kilo setengah pun tak apa, tak apa. Lebih tak apa. Lepas tu kasihlah apa ni, apa ni, duit wang ringgit, minyak apa nak kasih. Saya selalu kasih macam tu. Kasih minyak sekali, kasih apa-apa lagi, duit ke apa semuanya. Untuk dia bayar bil, untuk beli kuih raya ke baju-baju raya dan sebagainya. Sebab apa, Nabi SAW sebenarnya terangkan illah kita berikan zakat fitrah. Mencerita pasal zakat fitrah, Nabi SAW kata dia adalah tuhratun lisa'in, dia adalah pensucian untuk orang yang berpuasa. Kerana mungkin ada kekurangan ketika dia berpuasa, dia mungkin ada makiahun ke apa benda. Jadi dengan dikeluarkan zakat fitrah akan mensucikan puasanya. Dan juga tu'matun lil masakin, dan begitu juga dia adalah satu suapan makanan, makanan untuk orang miskin. Jadi ini bukan untuk bayar bil, bil handphone ke bil apa atau pergi raya, tapi dia untuk apa ni, untuk makanan dia. Jadi kena faham. Sebab tu itulah pendapat yang boleh tepat dalam hal ini. InsyaAllah kita dah makanan kita dah tunggu dia saja. Ya, boleh kita wakilkan orang, boleh, boleh wakilkan orang untuk bayar, beri beras apa ni. Dia tak niat pun tak apa, wakil tak payah niat tau. Mana dah ni niat nama macam-macam ni, siapa punya, siapa punya, tak payah. Dia kasih je, awak niat cukup, awak niat cukup. Okay. Sekejap lagi kita makan. Saya memang merencanakan apa ni, perkara ini, apa ni, antara tujuan-tujuan apa ni, dakwah adalah kita adakan ukhuwah antara kita. Dan antara perkara yang boleh mengeratkan ukhuwah lah kita makan, makan sama-sama, betul tak? Jadi makan apa yang ada dekat situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.